kesepian cinta kau ku nanti. Semakin rela melepasimu, semakin pilu rasa hatiku. Tak ingin jiwaku berpisah dengan dirimu, kasih pujaan hatiku. Yang ku cinta, ku takut.